Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ahibati fillah, ikhwatal kiram, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita memuji dan menyanjungnya atas karunia, demikian pula berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari agama kita, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan-pertemuan semisal ini, duduknya seorang bersama saudaranya dalam mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah, serta membaca kitab-kitab para ulama yang telah menjabarkan baik terhadap inti agama, yaitu masalah-masalah akidah, masalah-masalah juga berkaitan dengan ahkam atau hal-hal yang menjadi perantara menuju kepada ilmu tersebut, menjadi penguat atau sebab menuju kepada keistiqomahan kita dalam menjalankan ketaatan, menjadi sebab keistiqomahan kita dalam berpegang teguh terhadap manhaj yang qawim, yaitu agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita lalui topik ataupun pembahasan yang berkesinambungan adalah kita pilihkan salah satu karya ulama yang kita ketahui tentang kebaikan keistiqomahan dalam agama adalah salah satu karya mereka, yaitu kitab Al-Awa'iqut Talab, penghalang-penghalang dari seorang penuntut ilmu manakala mereka menuntut ilmu. Seperti yang sudah disinggung dalam mukaddimah, bahwa penghalang untuk diketahui agar dihindari. Sesuatu yang menjadi penghalang itu dipelajari, diketahui agar kita terhindar, terjauhkan darinya, sehingga kita bisa dapat mencapai, menuju kepada tujuan yang semestinya ataupun tujuan yang betul-betul ingin dicapai. Beberapa tanbih atas pelajaran yang sudah kita sampaikan pada al-a'iq al-awwal, pada penghalang yang pertama. Tanbih yang pertama adalah athar Abdullah ibn Mas'ud, "Law anna ahlal ilmi sanu al-ilma wa wada'uhu 'inda ahlih lasadu bihi ahla zamanihim ila akhirih." Sebagian menyebutkan bahwa athar ini ada sisi kelemahan, ya. Athar ini ada sisi kelemahan, yaitu dari sisi periwayatan. Namun barakallahu fikum, Di sisi lain bahwa hal itu telah terwakili dengan kalimat-kalimat yang lain, meskipun secara makna benar, ya. Secara makna benar. Karenanya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dikatakan bahwa di sana ada hadis yang sahih, yang tentunya semisal dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian tanbih yang kedua, yang kemarin juga sebetulnya ada dalam satu catatan pertanyaan, yaitu apa yang dinukil oleh mu'allif rahimahullah, ialah ucapan Ibn Atta, qala Ibn Atta'in. Mu'allif menukil tentang ucapan Ibn Atta. Ibnu Atta dikatakan Ibn Atta'illah. Dan yang perlu difahami bahwa Syekh Abdul Salam bin Barjas itu tidak menukil pada induk kitab, seperti yang diisyaratkan dalam catatan kaki, yaitu pada Hasyiah Musnad Abi Ya'la, yaitu pada catatan kaki tentang Musnad Abi Ya'la. Ibn Atta'illah, beliau adalah seorang yang dikatakan Al-Iskandari. Kemudian berdomisili Mesir, maka dikatakan Al-Iskandari Al-Misri. Ma'ruf dengan akidah sufiyahnya, Ibn Atta'illah ini ma'ruf dengan akidah sufiyahnya, dan termasuk yang barakallahu fikum, baik pernyataan maupun sikapnya menampakkan pertentangan dengan Syekhul Islam. Ibn Atta'illah ini barakallahu fikum memiliki pernyataan maupun sikap yang diistilahkan adalah min a'zami al-qa'imin ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk orang-orang yang deretan memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam sisi akidah dikatakan Asy'ariyun. Hanya saja beliau memiliki kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung kepada kepada perkara yang di situ nasihat, kelembutan jiwa, sehingga Syekh Abdul Salam dalam penukilannya adalah penukilan dalam sebuah hasyiah, yaitu catatan kaki, dan wallahu alam kenapa beliau menukil dalam bab ini dari ucapan Ibn Atta'illah. Kemudian yang kedua atau tanbih yang berikutnya, yang ketiga adalah berkata Suhnun, seorang ulama Malikiyah, wa huwa Maliki. Kana Ibn Al-Qasim barakallahu fikum termasuk deretan ulama yang menjadi marwiyat Muwatta Ibn Malik atau Muwatta Malik. Ibn Al-Qasim termasuk deretan ulama yang meriwayatkan periwayatan dari Malik, kitab Muwatta. Kitab Muwatta Malik termasuk kitab yang mumpuni dalam babnya, di mana beliau dalam menulis kitab Muwatta ialah memilih riwayat-riwayat yang di situ terkumpul padanya pembahasan per bab. Kita mengenal bahwa di sana ada karya-karya para ulama yang dijuluki dengan apa? Misalnya Kutubul Masanid, Kutubul Ma'ajim, Kutubul Musannafat, itu memiliki ciri khas perbedaan satu dengan yang lain. Seperti Musnad Masanid, jamak daripada Musnad, tujuan mereka, maksud mereka adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sesuai dengan urutan sahabat. Apakah urutan sahabat itu diurutkan dengan huruf, ya, huruf A, B, C kalau bahasa kita, ataukah berdasarkan misalnya kepada buldan, yaitu negeri di mana mereka tinggal, ataukah berdasar kepada orang-orang yang sabiqun al-awwalun, tetapi berdasarkan kepada nama sahabat. Dengan kata lain, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat fulani, misalnya Anas bin Malik. Anas bin Malik dalam semua periwayatannya dikumpulkan di situ. Disebut dengan apa? Kitab Musnad, contohnya Musnad Imam Ahmad. Di situ tidak ada metode hadis itu berkaitan dengan apa. Berbeda dengan kitab yang disebut dengan apakah Jami' atau Kutubus Sunan. Kutubus Sunan. Kitab Jami', kitab yang mengumpulkan hadis Nabi SAW, di mana penulisnya barakallahu fikum mengumpulkan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tujuan untuk diklasifikasikan, dikelompokkan. Misalnya dalam bab thaharah. Sehingga dalam bab thaharah bukan hanya misalnya bukan hanya Anas, tetapi di situ ada Abu Hurairah, ada misalnya Jabir, ada seperti Ummahat Mukminin Aisyah dan seterusnya. Tetapi maksud tujuannya ialah dalam bab ini argumennya apa? Disebutkan hadis-hadis Nabi. Itu disebut dengan apa? Baik Jami' ataupun kitab Sunan, ya, seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, demikian pula Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kembali kepada Ibnu Qasim, Ibnu Qasim barakallahu fikum, di mana beliau termasuk salah satu periwayat, wa huwa Abu Ubaidillah, Abdurrahman Ibnu Qasim, Abdurrahman Ibnu Qasim yang asalnya Mesir. Ibnu Qasim ini asalnya Mesir, makanya dikatakan bahwa Ibnu Qasim ini termasuk yang kalau bahasa kita mungkin terlambat dalam menuntut ilmu. Beliau sudah menikah di pada atau pada sebagian terjemah, terjemah ini kan biografi, biografi para ulama. Ibnu Qasim ketika mendengar di Madinah, Mesir dengan Madinah kan cukup jauh. Di zaman dahulu kan belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada kendaraan roda empat. Ya, kendaraannya ima keledai, onta, itu perjalanan jauh. Jarang mereka itu mengendari perjalanan yang jauh dengan kuda. Nah, dari Mesir menuju ke Madinah. Dari Mesir menuju ke Madinah. Ketika barakallahu fikum memiliki semangat untuk belajar, maka Ibnu Qasim, yaitu Abu Ubaidillah Abdurrahman Ibnu Qasim, menawarkan kepada istrinya, saya mau belajar dan walau alam kapan pulangnya. Saya tidak ingin menggantung kehidupanmu sebagai istri. Kalau kamu sabar, tunggu saya pulang. Kalau tidak, saya ceraikan kamu. Saya tidak ingin menggantung. Kan begitu ya? Tidak digantung. Tidak ada kabar, jadi istrinya atau tidak. Dua pilihan. Kamu, barakallahu fikum, sabari nanti sampai saya pulang, tapi kapan pulangnya saya tidak tahu. Atau saya ceraikan. Kemudian, sang istri lebih memilih untuk menunggu. Sang istri lebih memilih untuk menunggu. dalam kondisi sudah ada calon bayi, atau dengan kata lain hamil. Berangkatlah Ibnu Qasim, yaitu Abdurrahman Ibnu Qasim, itu ke Madinah. Bertemulah dengan Imam Malik. Diriwayatkan duduk bersama Imam Malik itu hampir 20 tahun. Lebih dikatakan 20 tahun lebih. Nah, dan menjadi murid dekatnya, artinya murid pilihan, menjadi murid pilihan. Kita mengetahui dalam sejarah bergurunya seorang kepada seorang alim itu biasa ada murid-murid yang menjadi orang yang dekat dengan guru. Ya. Misalnya sekian banyak ratusan bahkan ribuan murid itu tidak semuanya dekat dengan gurunya. Ada beberapa. Makanya dalam periwayatan hadis ada yang dikatakan si fulan itu orang yang terpercaya di gurunya, begitu ya. Ada orang kepercayaan yang terpercaya memang dalam periwayatan, dalam misalnya penukilan fatwa. Nah, dan dikatakan pula bahwa anaknya ketika lahir kemudian sudah usia muda ya, menanyakan, dan ibunya cerita bahwa ayahmu dulu pergi dan mengatakan demikian, kalau kamu berkehendak susul ayahmu di Madinah. Sesampainya di Madinah, sang anak menanyakan, saya ingin tahu apakah anda kenal Ibnu Qasim, yaitu Abu Abdurrahman Ibnu Qasim. Kata sebagian murid Imam Malik, kalau kamu ingin tahu nanti di mana Ibnu Qasim, kamu lihat nanti di majelisnya Imam Malik. Biasa yang di sampingnya itu Ibnu Qasim. Ya, mungkin yang membacakan, yang apa, jika ditanya tentang sebuah periwayatan, itu Ibnu Qasim. Baik, setelah ketemu, sang ayah, yaitu Abdurrahman Ibnu Qasim, mencium bau bahwa ini anak saya. Ya, itu kan kadang-kadang sesuatu yang memang ada kedekatan hati ya. Wallahu alam, itu yang diceritakan bahwa sang anak ketemu dalam kondisi sudah dewasa, sudah usia dewasa ketemu dengan ayahnya. Di sini barakallahu fikum bahwa usia pada orang-orang tertentu itu bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu dan menguasai ilmu. Dan tentunya bagi kita salah satu pintu, karena kita ini orang ajam, pintunya lughatul arabiyah, ya. Pintunya bahasa Arab. Bahasa Arab kadang digambarkan serem, bahasa Arab kadang digambarkan susah, bahasa Arab kadang digambarkan sampai keriting, belajar bahasa Arab kan begitu ya. Diulang-ulang gak paham-paham. Atau sebagian menggambarkan mudah, saking mudahnya memudahkan, atau dengan kata lain menggampangkan. Tentunya tidak benar. Penggambaran dengan penggambaran sangat sulit, susah, payah juga tidak benar. Penggambaran bahwa bahasa Arab itu gampang sekali juga tidak benar. Naam. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Terakhir sampai ucapan Ibnu Mubarak ya. Atau tanbih yang berikutnya yang juga kita terlupakan. Ialah Az-Zuhri, qala Az-Zuhri. Terlewat ya. Ucapan Al-Hasan bin Basri rahimahullah, man talabal ilma ibtigha' al-akhirah adrakaha wa man talabal ilma ibtigha' ad-dunya fa huwa hadduhu minhu. Qala Az-Zuhri fa dzaka hadduhu minha. Az-Zuhri di sini bukan Az-Zuhri yang dikenal dalam periwayatan hadis ya. Imam Az-Zuhri yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab. seandainya pada pertemuan yang dahulu mungkin saya menyampaikan, maka itu kesalahan. Tetapi jika belum, maka sesungguhnya Az-Zuhri di sini bukan Muhammad bin Muslim ibn Shihab yang dikenal. Yang dikenal periwayatannya dalam periwayatan hadis Imam Zuhri. Tetapi Az-Zuhri di sini salah satu riwayat Al-Hasan Al-Basri. Jadi para ulama seperti Imam Al-Hasan Al-Basri itu punya apa? Maqalat, punya ucapan. Faham ya? Jadi para ulama dulu itu punya maqalat. Kalau ucapan Nabi disebut dengan hadis. Ucapan sahabat akrab dengan athar, ya, athar. Dan juga kadang sampai kepada tabi'in, itu masih dikenal dengan istilah athar. Baik. Juga ucapan salaf, maqalatus salaf, ucapan-ucapan ulama salaf. Contohnya Al-Hasan Al-Basri itu punya apa? Ucapan-ucapan, punya maqalat. Nah, di antara periwayat dari Al-Hasan Al-Basri adalah Az-Zuhri. Adalah apa? Az-Zuhri. Naam. Sehingga Imam Zuhri di sini bukan Imam Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan namanya ialah ismuhu Ubaidullah ibn Abdurrahman Az-Zuhri. Beliau adalah Ubaidullah bin Abdurrahman Az-Zuhri. Dan di sana ada juga periwayat dari Imam Al-Hasan yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Asbahani. Itu juga periwayat. Artinya kadang seorang guru dalam mengucapkan sesuatu itu disimpan oleh para murid-muridnya. Dan di antara para periwayat ucapan Al-Hasan adalah Az-Zuhri ini. Faham ya? Naam. Terakhir ucapan Ibnu Mubarak betul ya? Sampai di ucapan Suhnun? Sepertinya sudah ucapan Yusuf bin Husain sudah. Terus sampai mana? Yusuf bin Husain. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala Yusuf ibn al-Husain. Qala Yusuf ibn al-Husain. Sami'tu Dhannun al-Misri berkata Yusuf ibn al-Husain, aku mendengar Dhannun al-Misri yaqul كان العلماء يتواعظون بثلاث. Kata Yusuf ibn al-Husain, aku mendengar Dhannun al-Misri berkata, dahulu para ulama salaf yatawa'adhuna bithalathin, artinya saling mengingatkan, surat menyurati. Maka dikatakan wa yaktub ba'dhuhum ila ba'dhin, dan saling menyurati satu dengan yang lain. Ini kebiasaan salaf, ya. Kebiasaan para ulama dahulu itu saling surat menyurati. Kalau di zaman sekarang ya istilahnya saling telepon menelpon. Dan barakallahu fikum, keakraban semacam ini terjadi di masa dahulu. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada sekat pada mereka. Sekat yang dimaksud tidak ada. Satu dengan yang lainnya itu misalnya berantusias untuk menguasai, untuk menjadi orang yang paling terkenal, begitu, tidak. Pertemanan, ya. Dan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Itu tidak bisa dipaksakan. Karena itu barakallahu fikum, Syekh Abdurrahman bin Si'di, ya, dalam sebuah ucapannya saya terlupakan di mana tepatnya. Barakallahu fikum, ketika beliau diminta untuk mengisi misalnya muhadharah atau menasihati, itu berterima kasih bahwa ada orang-orang yang masih simpati dengan beliau. Paham? Difahami tidak ini? Jadi orang-orang, padahal siapa beliau, kan paham ya? Sekelas Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di, gurunya siapa? Syekh Muthaimin, kan begitu. Salah satu guru Syekh Muthaimin adalah Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di, salah satu ulama yang dikenal dalam tafsir maupun dalam pengajaran fikihnya. Berterima kasih kepada hadirin yang masih simpati, menanamkan kepercayaan bahwa saya dipercaya untuk menyampaikan ilmu dan didengarkan. Ini kira-kira dipaksa atau kira-kira dikondisikan? Kan tidak ya. Siapa yang menumbuhkan semacam ini? Siapa? Keilmuan beliau? Atau karena misalnya kedudukan? Atau misalnya sebagian, saya tak kesana, ustadznya ganteng misalnya begitu, atau ustadznya kaya, atau ustadznya kalau ngomong pinter, itu kan tidak ya. Faham? Seandainya ukuran dalam penyampaian ilmu itu karena kekayaan, ya mesti kita kalah. Ya. Salaf kalah mungkin dalam bab ini. Banyak orang-orang yang kaya, yang dengan uangnya bisa mempengaruhi. Tetapi alhamdulillah bahwa orang itu bisa percaya, bahasanya kalau dalam pembicaraan plong, gak ada sekat, gak ada sekat, walaupun ada sesuatu yang rahasia yang tidak semua diobrolkan. Ya. Salah satu hal yang misalnya dikatakan, alaikum bil kitman, ya. Atas kalian untuk kadang-kadang menyembunyikan sesuatu. Obrolan yang di situ memang kadang-kadang sesuatu boleh kita sembunyikan. Contoh kita punya teman, teman akrab, relasi dalam misalnya usaha. Antum punya usaha dan punya resep yang tidak bisa antum keluarkan karena itu menjadi andalan. Apakah roti atau masakan? Tiba-tiba ada orang yang mengusik. Kira-kira resep yang paling bagus apa sih kok kemudian jadi ramai, jadi laris begitu ya? Ya jangan. Karena nanti kalau ditiru persis kan juga menjadi sesuatu yang barakallahu fikum bisa jadi akan terjadi masalah, kan. Boleh dalam bab itu. Atau dengan kata lain ya, kalau Anda ingin membuka seperti yang saya miliki, saya punya hak paten. Anda harus bayar, kan begitu ya? Ada hitungannya, kan begitu ya? Bukan gratis-gratisan. Nah, baik. Sehingga mereka dalam surat menyurat, dalam bahasa kita ya, telepon-menelpon, itu enggak ada sekat. Senang, diingatkan, kan begitu ya. Salah satu perihal yang saling diucapkan adalah menyurati satu dengan yang lainnya, itu bentuk yatawa'adhun. Bentuk yatawa'adhun merupakan wasilah, perantara. Kan banyak ya perantaranya, berkunjung, kemudian menyapa. Baik, di antara kandungan isinya ialah man ahsana sariratahu, barang siapa yang memperbaiki sariratahu, rahasia, yaitu hati dia, berarti hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, batin dia, hati dia, keikhlasan dia, ahsanallahu ala niyatah, maka Allah akan memperbaiki zahir seseorang tadi. Siapa yang memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan niatnya, tujuannya, hal-hal yang berkaitan dengan hati, Allah akan perbaiki zahirnya. Siapa yang memperbaiki batin, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Dan ini yang jarang diperhatikan oleh orang. Apalagi kalau seseorang itu ibaratnya sudah kenal dunia. Sudah kenal dunia. Maka yang sering dilakukan tampilan-tampilan casing, tampilan-tampilan luar. Sebagai contoh ya. Dalam pakaian. Mencari yang kira-kira bermerek. Misalnya begitu ya. Dalam hal merawat. Rambut dibeginikan, dibegitukan. Muka. Ya. Apa, dengan berbagai macam barakallahu fikum upaya. Demikian pula al-muhim bagaimana perawatan badan ya. Kemudian nanti yang menjadi alas kaki, sandalnya, sepatunya dan seterusnya. Kemudian kendaraannya dan seterusnya. Supaya apa coba? Supaya diterima orang, supaya dihormati orang. Supaya dihargai orang, ya. Nah, misalnya barakallahu fikum ya, ya mohon maaf ya, kadang-kadang kan dalam kondisi bagi para orang tua, tiba-tiba ada orang diantar mau ngelamar anaknya. Ya Allah, pakaiannya kayak gitu, rambutnya kumel kan begitu, misalnya ya. Nah, hitam lagi kan begitu. Ini kira-kira tuh saya rela nggak saya kasihkan anak saya kepadanya kan begitu. Padahal kan belum tentu ya. Belum tentu tentang ibadahnya, kesolehannya, ketakwaannya. Belum tentu. Iya. Nah. Dan itu satu kehidupan yang tidak bisa seorang lepas darinya. Artinya apa? Itu praktek kehidupan. Jangan kemudian berangan-angan yang jauh. Jangan kemudian berteori dengan teori-teori yang muluk-muluk. Ujung daripada kehidupan dalam terapan. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari itu satu fasilitas atau satu wasilah, pengantar saja. Tapi kunci ataupun hakikat dalam kehidupan yang dalam praktek. Dalam praktek. Makanya barakallahu fikum, di antara pesan ulama salaf dahulu adalah perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Ya, sholatnya, jaga hati, belajar menjaga hati dari sifat dengki, sifat hasad, ya, iri dan seterusnya. Ini kan semua berkaitan dengan apa? Penekanan dalam masalah keimanan, penekanan dalam masalah urusan perbaikan-perbaikan yang dikatakan sariratahu. Hal-hal yang di situ mengandung kepada perkara yang batin, ya, batin dia. Maka Allah akan memperbaiki tentang zahirnya. Wa man aslaha bainahu wa bainallah. Maka juga seorang yang memperbaiki perkara antara dia dengan Allah, ya, tentang niat dia, salat dia, ibadah dia, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan apa yang ada antara dia dengan manusia. Antara dia dengan manusia. Seorang misalnya dalam bermuamalah. Ya, bermuamalah mendoakan saudaranya. Bukankah Nabi menjanjikan? Seorang ketika mendoakan saudaranya dalam sesuatu yang saudaranya tidak diketahui, tidak mendengarnya. Doakan kebaikan, doakan kemuliaan. Maka malaikat mengambilkan. Walaka apa? Walaka mithluh, dan untukmu seperti yang kamu mintakan kepada saudaramu. Dan bagimu seperti yang kamu mintakan kepada saudaramu. Nah. Dan yang harus difahami bahwa ilmu itu ibadah ya. Ilmu itu ibadah. Ini salah satu hal keunikan dalam mendalami ilmu agama. Ilmu itu ibadah, sehingga kita sering mendengar bahwa kalau itu ibadah, maka ibadah ada persyaratan untuk diterima. Yaitu apa? Al-ikhlas dan mutaba'at rasul. Dua hal harus dihadirkan. Kemudian barakallahu fikum, wa man aslaha amra akhiratihi, barang siapa yang berusaha memperbaiki urusan-urusan akhirat dia. Urusan akhirat itu kan barakallahu fikum ya, memperbaiki niatan dia, keikhlasan dia, ibadah dia. Aslahallahu amra dunya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dia. Orang mungkin seringkali lebih fokus, lebih mengedepankan, lebih kepada mengandalkan kalau dalam melakukan suatu pekerjaan itu harus sesuai SOP, standar operasional. Padahal kadang-kadang belum tentu dengan SOP yang ketat, yang barakallahu fikum tidak dilanggar, itu menjadi penghujung keberhasilan. Karena kadang orang lupa. Yang menjadi penentu keberhasilan dan tidak itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang lupa ibadah. Orang kadang lupa ibadah. Maka Allah membuat permisalan orang-orang yang mereka ketergantungannya kepada selain Allah. Orang-orang yang menjadikan apa? Selain Allah itu sebagai tandingan, ya, tandingan dalam hal meminta, tandingan dalam hal ikut andil keberhasilan. Contohnya bentuk-bentuk tandingan selain Allah, ya datang kepada dukun misalnya, datang kepada para wali, datang ke kuburan-kuburan, datang ke tempat-tempat yang keramat. Itu semua apa? Bentuk-bentuk seorang mencari pertolongan kepada apa selain Allah. Apa yang Allah misalkan? Kamatsalil ankabut. Mereka-mereka yang menjadikan, mengambil selain Allah itu sebagai tempat-tempat menjadi pelindungnya, seolah-olah dengan itu dia mulia, jaya, ditolong. Iya. Orang kan ketika mencari pelindung, supaya apa? Supaya jaya, supaya tertolong. Tetapi kalau selain Allah, Allah misalkan, kama talil angkabut, taubahnya seperti angkabut, yaitu laba-laba. Superman itu laba-laba bukan? Jadi orang jangan gambarkan, oh, laba-laba itu kan, kata Syekh Sa'di, laba-laba itu termasuk hewan yang dikatakan paling lemah. Enggak, ada. Superman itu laba-laba nyatanya kuat, menjadi penolong. Ya. Sampai anak-anak kadang-kadang, apa, barakallahu fikum, kalau ada apa gedung yang mau roboh, hampir-hampir menghancurkan kota aja, datang laba-laba, ya, Superman tadi bisa selamat, kan begitu ya. Berarti angkabut ternyata hebat. Ya. Bukan. Angkabut makhluk yang lemah. Ya. Naam. Ittakhadat buyutan. Yang mana angkabut tadi, laba-laba tadi, membuat sebuah rumah. Iya. Tahu kan laba-labanya? Pernah megang? Belum ya? Membuat rumah. Maka kata Allah, inna ahwanal buyut labaitul angkabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, itu rumah laba-laba. Kadang kita jalan, songkok kita agak naik sedikit aja, nyerempet laba-laba yang jatuh atau yang rusak songkok kita atau laba-labanya, atau rumah laba-labanya. Kan rumah laba-laba sangat lemah. Nah, itu permisalan yang Allah buat agar orang itu faham. Siapa yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, taubahnya seperti apa? Angkabut. Dia lemah, membuat rumah juga lemah. Dianggap Masya Allah, ya. Seperti misalnya di atas ini ya, tinggi, indah, bagus, mulia, seolah-olah tertolong dengan rumahnya, bisa terlindungi dari panas matahari, terlindungi daripada hujan, padahal kan tidak, ya. Padahal kan tidak, panasnya kepanasan, hujannya kehujanan, diambil begitu aja dah rusak, paham? Ini menunjukkan bahwa seorang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam kehidupannya sangat lemah. Makanya apa? Jadikanlah Allah itu sebagai pelindung segala-galanya. Faham? Dan dalam Al-Quran sekian banyak permisalan. Sekian banyak permisalan yang tentunya seorang hendaknya pandai dalam mengambil hikmah sebuah permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Waqala Ibn Mubarak rahimahullah, dan berkata Abdullah Ibn Mubarak Awalul ilmi an-niyah. Awalul ilmi an-niyah. Ilmu pertama kali ialah niat. Ilmu pertama kali ialah niat. Thumma al-istima'. Kamu niatkan dulu, kamu luruskan niatmu, kemudian kamu dengarkan. Thumma al-fahm. Thumma al-fahm. Yang dimaksud dengan thummal istima', kamu belajar, pertama kali hendaknya kamu luruskan niatmu. Itu modal utama. Walaupun nanti mu'alif akan menyebutkan tentang bagaimana salaf dalam memberikan bimbingan. Ya, kadang-kadang masih error niatnya. Kadang-kadang ada kesana kesini, berubah-ubah niatnya. Tapi perhatikan bahwa ilmu yang pertama kali hendaknya diperhatikan masalah niat. Thumal istima', mendengar. Mendengar di sini bukan bermakna kemudian sering dibahasakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi dengan apa? Dikuatkan. Yaitu dengan dicatat dalam lembaran-lembaran yang seorang bawa. Ya. Bawa pena, bawa alat tulis, mendengar, mencatat. Naam. Thumma al-fahm. Kemudian difahami. Kemudian difahami. Dan ini tentunya tidak barakallahu fikum bertentangan. Misal ada sebagian memahami global. Memahami global. Dan itu tariqatul ilm. Di antara barakallahu fikum, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, pendidik, pengajar, pendidik yang rabbani. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, terhadap apa yang kalian ajarkan Al-Quranul Karim, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan hal apa-apa yang kalian ajarkan. Di antara bentuk barakallahu fikum, seorang supaya menjadi seorang rabbani, itu memberikan ilmu yang mudah, kemudian bertahap. Di antara tahapan ilmu, adalah menyampaikan sesuatu muatan ilmu, pembahasan, itu global. Dibuat globalnya. Dan itu kadang-kadang dilakukan Nabi SAW. Naam. Misalnya dikatakan jumlah globalnya dulu. Jumlah secara global dulu. Misal, istanibu sab'a al-mubiqat. Hati-hatilah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Jumlahnya disampaikan. Itu juga tariqah. Supaya kena, ada 7. Ketika disebutkan satu persatu jumlahnya, kemudian kok kita kurang, berarti kita ingat, ada kekurangan. Itu juga tariqah. Dengan kata lain, dalam penyampaian itu dibuat global, garis besar, kemudian dirinci. Kadang juga setelah rincian dibuat apa? Kesimpulan, ya. Dari pelajaran yang kita sampaikan, kesimpulannya 1, 2, 3. Nah, sebagian talibul ilmi dengan kemampuan dalam mencerna, penyampaian seorang guru kadang dibuat globalnya. Bermakna didengarkan, difahami, setelah itu baru dirangkum. Ada juga yang seperti itu. Ada pula karena daya kemampuannya untuk tidak bisa seperti itu, maka kalimat per kalimat yang terdengar langsung dicatat. Karena kadang-kadang seorang guru terlupakan dari mengulang. Nah, ketika suatu catatan itu tidak ada pada dia, dan sebuah penyampaian yang sudah disampaikan guru kadang-kadang tidak terulang, luput. Dan itu baru dirasakan suatu ketika manakala orang membutuhkan. Iya, kayaknya dulu ada sebuah penyampaian. Kan begitu ya? Di mana ya? Bahkan kadang barakallahu fikum kita pun dalam belajar, ketika seorang guru menyampaikan, kita buat catatan globalnya dengan rujukan ini, poin ini, nanti dirujuk pada kitab ini. Ternyata sampai pulang ke negeri masing-masing untuk mencari rujukan kitab, kitabnya tidak ada. Iya. Manfaat ataupun maktabahnya tidak selengkap daripada maktabah dulu yang mungkin seorang ada di situ. Kalau maktabahnya lengkap mungkin akan masuk di situ. Oh iya, di kitab ini ternyata ada. Untuk mendapatkan ucapan lengkap dari seorang alim yang menjadi rujukan seorang pembicara ketika mengatakan demikian-demikian, rujuklah, lihatlah kepada kitab ini, tulisan ini. Kan begitu. Kadang kita ingin kelengkapannya. Paham? Dan itu tidak ada pertentangan. Baik mendengar, kemudian mencatat, mencatat, mendengar sambil mencatat, atau memahami sambil mencatat, memahami kemudian baru mencatat. Al-muhim, urutan ini bukan suatu urutan yang dikatakan lazim, aturan baku, tetapi umumnya demikian. Al-ilmu awwalul ilmi niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifz. Niat dulu, kemudian mendengar, memahami, lalu dihafal. Lalu dihafal. Karenanya barakallahu fikum, ilmu itu butuh tahapan. Di antara tahapan yang barakallahu fikum, banyak orang yang malas masuk dalam tahapan-tahapan ialah perihal mengabadikan. Mengabadikan. Al-hifdhu itu bisa diwakili dengan mencatat atau menghafal. Kalau hafalannya kuat, walhamdulillah. Ibaratnya mendengar tidak lupa. Mendengar tidak lupa. Sebagian orang mendengar sekali ucapan langsung dihafal. Ya, langsung hafal. Dan banyak pula seorang di hari itu, di waktu itu hafal, di waktu itu juga lupa. Ya, dan itu banyak. Banyak. Ya. Artinya Masya Allah, waktu belajar awal kita paham, hafal, gampang itu. Tadi apa ya? Apa tadi ya? Kan begitu ya. Nah ini barakallahu fikum demikian. Maka di antara penguat adalah dengan cara barakallahu fikum mencatat. Thumma qala al-amal. Thumma qala al-amal. Ini urutan yang barakallahu fikum, seorang yang mujarrib, pelaku yang sudah mumpuni, pelaku yang bahasa kita sudah banyak makan garam. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Seorang yang menjadikan panutan. Beliau orang yang pernah sama, pernah menjadi pelajar, istilahnya santri, pernah juga jadi guru. Bahkan di masanya diikuti orang banyak ya. Diikuti orang banyak. Sampai seorang penguasa iri. Itu kenapa sih orang-orang berjalan di belakangnya Abdul Mubarak? Kan begitu ya. Apakah diikuti karena hartanya? Ya. Karena kedudukannya? Tidak. Ternyata karena ilmunya. Diikuti orang banyak. Ya namanya orang kalau jalan terus diiring orang banyak itu kan. Itu siapa ya? Kok orang-orang apa di belakangnya ikut semua siapa? Kan begitu. Nah. Taib. Qala thumma an-nashr. Thumma an-nashr. Setelah seorang mengamalkan. Ya, mengamalkan di sini kan ada kelaziman. Kalau berupa perintah yang dikerjakan, kalau berupa larangan ya ditinggal, itu juga masuk nau'ul amal. Jenis amal, amal itu dikerjakan atau ditinggal, kan begitu ya. Kalau perintah ya dikerjakan, kalau larangan ya ditinggal. Thumma an-nasyr, kemudian disebarkan. Bukan hanya untuk sendiri. Disebarkan, disampaikan. Na'am. Waqala Ibn Mubarak aydan, waqala Ibn Mubarak aydan, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih utama ketimbang dari seorang dalam menuntut ilmu itu karena Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama ketimbang seorang yang menuntut ilmu karena Allah. Wa ma min syai'in abghadu ilallah min talabil ilmi li ghairillah. Demikian pula tidak ada sesuatu yang lebih dimurkai Allah ketimbang seorang yang mencari ilmu untuk selain Allah, yaitu niatannya tidak benar. Ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan dengan barang siapa yang mencari ilmu, mengharap wajah Allah, barang siapa yang mencari ilmu, mengharap selain Allah, ini kalau ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i ya tentunya meliputi barakallahu fikum, kalau hal itu berkaitan dengan apa bahasanya ilmu-ilmu alat ya, ya apakah itu mungkin bahasa Arab atau mungkin di situ misalnya musalah atau usul tafsir dan yang lainnya yang dikatakan sebagai ilmu alat, ataukah ilmu-ilmu yang memang langsung sebagai ilmu terapan, ya, belajar fikih, masalah fikih salat, fikih puasa, fikih haji, fikih wudu, fikih mandi, fikih jual beli, atau dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid. Ini semua barang siapa yang mengharap wajah Allah bukan untuk niatan-niatan yang lain, maka apa? Akan menjadi pembela bagi dia. Tetapi barang siapa yang barakallahu fikum, ketika ilmu yang dipelajari bagus, tetapi dia ingin mengharapkan dunia, seperti yang sudah dimisalkan, ialah apa? Taubahnya orang yang mengambil kotoran, tetapi dengan barakallahu fikum, sendok yang terbuat daripada batu permata. Ya, artinya apa? Ilmu itu bagus, kamu mumpuni mungkin dalam masalah tafsir, kamu mumpuni mungkin dalam masalah fikih, orang mungkin tercengang mendengar penjelasan, tapi kamu mengharap dunia. Iya, dunia itu kan rendah. Dunia itu rendah. Bahkan nilainya sangat rendah. Kalau tujuannya itu. Maka betapa rendah yang kamu cita-citakan, dan betapa mulianya alat yang kamu pakai untuk meraih dunia. Iya. Bahkan sebagian salaf mengatakan apa? Man talaba ad-dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang ingin cari dunia, mau cari kedudukan, mau cari kekayaan, bisa dengan ilmu agama. Wa man talabal akhirah fa'alihi bil ilm. Dan orang yang ingin urusan akhirat itu juga benar, hendaknya juga dengan ilmu. Qala Ibn Mubarak, ma min syai'in afdal min talabil ilmi lillah wa ma min syai'in abghadu ilallah min talabil ilmi li ghairillah. Wa hadha amrun yang bagi atanbihu alaih, dan perkara ini membutuhkan untuk diingatkan dalam perihal masalah seorang yang mencari ilmu dengan niatan karena Allah, maka itulah yang paling utama. Dan seorang yang mencari ilmu mengharap selain Allah itu sesuatu yang sangat dimurkai Allah. Ala wa huwa anna jama'atan minas salaf, bahwa sekelompok salaf atau beberapa orang dari kalangan para ulama salaf, qalu, ini sebagai bentuk barakallahu fikum penghibur. Para salaf juga seperti kita dalam hal barakallahu fikum berusaha belajar, mempelajari agama. Naam. Hanya mungkin yang menjadi pembeda lingkungan yang ada, suasana yang ada, semangatnya, kehidupan di masa itu. Naam. Yaitu mereka berkata, mereka mengungkapkan, kunna natlubul ilma lidunya. Kunna natlubul ilma lidunya. Dulu kami waktu mempelajari ilmu itu ada tujuan untuk mencari dunia. Dulu kami dalam belajar ada tujuan untuk mencari dunia. Fajarrana ilal akhirah. Kemudian kami belokkan, ya. Kami belokkan, kami tarik, kami belokkan tujuan-tujuan tadi kepada akhirat. Berarti apa? Kadang seorang awalnya punya maksud, punya niatan-niatan yang tidak benar. Tapi kan berusaha. Qala wa talabna hadzal amra wa laysa fihi niyyatun. Kami dulu juga mempelajari urusan agama, tidak ada niat yang bermakna, niat yang benar. Summa ja'at an-niyatu ba'du. Setelah itu tumbuh niat. Ada perubahan-perubahan. Yang dulu mungkin supaya disanjung, yang dulu supaya dikatakan sebagai orang pintar, yang dulu niatannya sebagai orang yang hebat, yang dulu niatannya sebagai orang dikatakan supaya diustadkan, yang dulu niatannya supaya ini dan itu, dan belum muncul niatnya yang baik, kemudian Allah tumbuhkan niat yang baik. Wa man talabal ilma li ghairillah, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i dan dia tujuannya, harapannya ialah untuk selain Allah, ya'ba alaihi, maka ilmu itu enggan datang kepadanya. Keengganan di sini bukan bermakna tidak menjadi orang pintar, tidak menjadi orang yang menguasai, tapi tadi tujuannya berbeda. Ya. Tujuannya berbeda. Bahkan mungkin tidak ada manfaatnya. Manfaat bagi dirinya untuk akhirat. Dengan kata lain, iyadan billah, dia orang yang pertama kali diseret masuk ke neraka. Ya. Yang mumpuni dalam qiraah, yang mumpuni dalam bersedekah, ya, orang yang berilmu supaya dikatakan berilmu, mungkin tidak bermakna kemudian dia dikatakan ilmu enggan, bisa jadi keengganan itu adalah akhiratnya tidak dapat, atau keengganannya putus di tengah jalan, awal-awalnya Masya Allah dulu nyantri sampai begini putus tengah jalan, ya, atau betul-betul baru di awal 1-2 kali ngaji ikut muhadharah batal, enggak enak kok, dan seterusnya. Itu yang nanti mungkin ada istilah tentang awaik, penghalang-penghalang tadi. Ya ba'alai, maka ilmu enggan. Hatta yusayyiruhu ilallah, sampai kemudian betul-betul dia menjadikan ilmu tadi menuju kepada Allah. Wa nahwu hadhihi al-ibarat, dan banyak ungkapan-ungkapan yang semisal ini yang disebutkan oleh para ulama salaf, dan insyaallah mungkin nanti ba'da zuhur kita bacakan tentang syarah Al-Imam Adz-Dzahabi berkaitan dengan apa yang tadi diucapkan atau yang dinukil oleh muallif rahimahullah tentang ucapan salaf. Demikian untuk sesi yang pertama kita cukupkan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua atas apa yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, demikian pula keteguhan dalam menjalani agama ini. Tafadhalu hafizakumullah.